Boleh tak kita cabut batu nisan lama dikubur? Kita nak ganti dengan hak baru. Bak ada orang kata tak boleh. Dosa. Memang benar berdosa. Haram kita pergi cabut batu nisan kubur orang. Ha. Dah kubur kita diri, hak pok kita, boleh. Faham? Batu nisan ni tak ada dalam hukum syarak. Batu dalam kitab-kitab pekoh, dia ada sebut, ada tak sebut. Setengah kitab pekoh, muktabah, tak sebut hak batu nisan. Setengah dia sebut. Dia kata, dan harus diletak batu nisan kerana mengecamkan kubur oleh orang yang menziarah. Tu saja. Faham? Jadi, bila batu nisan tu siapa dah kelok dah, buruk dah, tergelang dah, maka diganti hak baru lah. Tak ada masalah. Sama macam kita tukar pagar jalan dengan jambatan lalu kampung. Hanya bukan untuk kita duduk situ sekadar lalu atau memudahkan orang ramai saja. Nisan bukan untuk mayat. Nisan untuk orang hidup. Bila tengok, dia tak jerit kubur. Bila tengok, dia kenal. Sebab kadang-kadang tak ada nisan. Nak, salah pergi duduk. Dah lah tahun sekali. Nah, pergi raya baru pergi kubur ayah. Salah duduk pula. Nampak tak? Pergi duduk kubur kasih selamat. Nah.